السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang enggak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Nikmat yang benar-benar mendampingi dan mengiringi derap langkah kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal yang menjadi kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hendaknya kita bersyukur agar Allah tambah la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan sekali lagi fokus pada nikmat ilmu dan amal. Karena semua kenikmatan dunia akan ikut hadirin. Kebahagiaan dunia itu akan ikut jika kita punya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan ilmu yang bermanfaat otomatis amal soleh ya. Jadi kalau kita punya itu, maka kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat akan mengikuti kemanapun kita berada. Gak peduli pada saat kita miskin, gak peduli pada saat kita jatuh, gak peduli pada saat kita sakit, gak peduli pada saat kita sedang ada masalah. Jika kita punya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal soleh, maka kebahagiaan dunia itu akan menyertai. Ketenangan akan menyertai. Kebahagiaan akan bersama dan gak akan meninggalkan kita. Dan itu yang harus kita yakini bersama-sama. Oleh karena itu fokus mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan, ilmu yang melahirkan amal soleh, ilmu yang merubah diri kita, yang membuat kita jauh lebih baik, jauh lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kebahagiaan itu akan ikut dengan sendirinya. Kebahagiaan itu akan ikut dengan sendirinya. Kenyamanan itu akan ikut dengan sendirinya. Ketenangan akan ikut dengan sendirinya. Maka minta terus pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang sebatas teori, sebatas hafalan, sebatas maklumat, tanpa kita amalkan, tanpa kita berusaha praktekkan, maka ini gak akan membuat kita bahagia. Bahkan Nabi SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu menjadi hujjah, menjadi penolong, menjadi pemberi akan memberikan syafaat kepada kita. Atau sebaliknya, Quran itu akan jadi bumerang bagi kita. Bumerang bagi kita. Maka fokuslah dengan hal ini, hadirin Allah muliakan. Sebagaimana juga kita kuatkan iman kita, tauhid kita, syahadatain kita, la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, dan juga kita berusaha mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan terus bersalawat dan memberikan salam kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke bab berikutnya. Kita akan masuk ke bab berikutnya, bab yang ke-16 ya. Bab yang ke-16, babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, menjaga seluruh orang-orang yang mendapatkan ilmu dari beliau dan seluruh para ulama, dan semoga Allah menjaga umat Islam dimanapun berada, dan semoga Allah merahmati kita semua, khususnya yang sedang menghadapi musibah, yang menghadapi ujian yang berat di dunia ini, seperti saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya, dan lain-lain. Semoga Allah merahmati kita semua. Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi sekali lagi membawakan bab yang baru dalam perjalanan kita dengan beliau. Setelah beliau membawakan bab menjaga amal soleh atau mempertahankan amal soleh, beliau membawakan bab yang ke-16, babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adab sunnah. Atau bab perintah untuk menjaga, mempertahankan sunnah dan adab-adabnya. Ini bab yang baru buat kita. Hadirin Allah muliakan, sebelum kita masuk ke ayat pertama, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan menjaga sunnah. Jadi sunnah apa yang dimaksud? Sekali lagi, sunnah apa yang dimaksud? Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwa yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud sunnah Rasul adalah tariqatuhu allati kana 'alaiha fi ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi fa hiya aqwaluhu wa af'aluhu wa iqraratuhu. Dan yang dimaksud dengan sunnah Rasul adalah tariqatuhu, tariqahnya, konsepnya, metodenya, polanya. Jadi konsepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, polanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati kana 'alaiha fi ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Konsep, metode, dan pola yang beliau bangun dan beliau berada di dalam pola tersebut, di dalam ibadah-ibadah beliau, dalam akhlak-akhlak beliau, dan dalam muamalat-muamalat beliau, muamalatihi, dalam muamalat interaksi dan lain sebagainya. Dan sunnah ini itu mencakup segala ucapan dan sabda beliau, lalu perbuatan-perbuatan beliau, dan iqraratuhu, iqrar itu persetujuan beliau, ACC beliau. Jadi persetujuan dan ACC beliau. Hadhihi sunnah, inilah yang dimaksud dengan sunnah. Inilah yang dimaksud dengan sunnah. Jadi kalau yang kita maksud di bab ini adalah yaitu sunnah Rasul. Jadi perintah untuk menjaga sunnah Rasul, menjaga dan mempertahankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Dan ini maksudnya sunnah Rasul apa? Tariqatuhu, konsep, pola, metode yang beliau berada di atasnya di dalam segala ibadah, segala akhlak, muamalat, interaksi, hubungan dan lain sebagainya. Serta, dan ini mencakup ucapan, perbuatan dan takrir atau ikrarat, persetujuan, ACC, dan semuanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita dudukkan karena seringkali kita agak bingung kalau mendengar kata sunnah. Dan seringkali yang kita pahami ketika mendengar kata sunnah adalah sunnah menurut fuqaha, sunnah menurut ulama fikih, sunnah menurut ulama fikih. Yang dimaksud sunnah di dalam perspektif fikih adalah sebuah amalan yang jika dikerjakan dengan ikhlas mendapatkan pahala, dan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, atau perintah yang tidak mengharuskan, artinya jika dikerjakan dengan ikhlas dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak berdosa. Kan itu yang sering kita pahami kalau dengar kata sunnah. Makanya seringkali ini kan sunnah Rasul. Iya, aku ngerti sunnah Rasul, tapi kan sunnah itu kalau nggak dikerjakan nggak dosa. Terjadi miss. Enggak, yang disampaikan oleh orang tersebut itu maksudnya sunnah Rasul, konsep Rasul, pola Rasul, metode Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih besar gitu loh, kotaknya dibanding yang kamu pikirkan. Yang kamu maksudkan adalah sunnah menurut fuqaha. Karena sunnah, kata sunnah itu macam-macam, ada yang menurut ulama fikih atau fuqaha, ada menurut ilmu usul fikih, nanti sunnah menurut ilmu hadis beda lagi, nanti sunnah dalam ilmu akidah atau usuluddin pun beda. Jadi sunnah itu kata yang memiliki banyak sekali makna terminologi tergantung dibahas di bidang apa. Dan yang dimaksud di sini adalah yang dibahas di bidang akidah atau usuluddin. Jadi sunnah adalah konsep, pola, pondasi dan metode yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud sunnah. Dan itu mencakup amalan yang hukumnya wajib dan amalan yang hukumnya sunnah. Jadi sunnah yang kita bahas ini itu mencakup amalan yang hukumnya wajib dan amalan yang hukumnya sunnah dalam ilmu fikih. Jadi ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Terus kita taunya dari mana? Dari konteks, gitu loh. Misal hukum sholat duha sunnah, maka konteksnya bicara tentang masalah fikih. Atau kalau konteksnya kita harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini konteksnya ilmu akidah usuluddin, artinya konsep, metode dan pondasi yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Maksud sunnah di sini hadis. Jadi Al-Qur'an dan hadis gitu loh. Jadi sekali lagi, kelihat dari konteks kata sunnah itu disampaikan dan dibahas dalam kotak yang mana. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi yang dibahas di bab ini adalah sunnah yang berarti konsep Nabi, perintah Nabi, konsep Nabi, pola Nabi, metode Nabi SAW, pondasi yang dibangun oleh Nabi SAW. Dan ini mencakup ibadah beliau, akhlak beliau, muamalat beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, takrirat atau ikrarat beliau. Ikrarat sekali lagi tadi persetujuan-persetujuan beliau. Maksud persetujuan apa sih? Ya ketika para sahabat melakukan, Nabi mendiamkan. Dan diamnya Nabi di hadapan sebuah perbuatan atau sebuah ucapan dan tidak diingkari oleh beliau, itu artinya beliau ACC. Itu diperbolehkan. Karena kalau itu haram, Nabi gak akan tinggal diam. Kalau itu mungkar, Nabi pasti akan mengingkari. Jadi ketika beliau diam, itu takrir atau ikrarat. Itulah yang dimaksud dengan sunnah dalam pembahasan ini. Ini maksud dengan sunnah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Dan sunnah di sini mencakup amalan yang hukumnya wajib dan amalan yang hukumnya sunnah. Karena konsep Nabi atau polanya Nabi, metode Nabi, ibadah-ibadah Nabi, akhlak Nabi dan muamalat Nabi, kalau enggak wajib sunnah. Atau mencakup yang wajib dan mencakup yang sunnah atau mubah nanti. Ya, itu hal yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Mari kita masuk ke ayat pertama yang dibawakan Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah menjaga, semoga Allah merahmati beliau. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, qala Allah taala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Imam Nawawi menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Tidak satu ayat komplit, tapi yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi adalah kalau di layar itu baris ketiganya, Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka fakhudhuhu, maka ambillah, terimalah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah, tinggalkanlah. Itu poin. Maka berhentilah dan tinggalkanlah. Itu yang dibawakan Imam An-Nawawi rahimahullah. Tidak seluruh ayat, tapi penggalan itu. Qul, jadi wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil, kata Allah. Ambil. Ini perintah, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, berhenti. Berhenti. Berhenti. Hadirin Allah muliakan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kalau kita lihat buku-buku tafsir, misal kita buka buku tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, maka kesimpulannya para ulama tafsir kita menjelaskan bahwa ada konteks khusus dan ada konteks umum. Ada konteks khusus dan ada konteks umum. Konteks khususnya berkaitan dengan pembicaraan di dalam ayat ini. Bisa kita tampilkan lagi ayatnya dari awal, tapi bahasa langsung terjemahnya aja biar simpel. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa bini sabil kai la yakun dulatan bainal agniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja harta harta yang didapat dari musuh yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota tersebut, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan Ibnu Sabil, supaya harta itu jangan berada di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Jadi kasih yang di bawah dan seterusnya. Nah, apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah. Dan apa yang dilarang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Jadi apa yang diberikan kepada kalian dari fai atau ghanimah, maka terima. Itu maksudnya. Ini konteks khususnya ya, makna khususnya. Apa yang Rasul berikan kepada kalian dari fai? Fai itu harta musuh yang ditinggalkan oleh musuh. Jadi musuhnya kabur, ninggalin harta. Ah, itu. Itu fai. Dan ghanimah. Ghanimah itu ketika terjadi peperangan, lalu musuh kalah, maka harta itu diambil oleh pihak pemenang. Jadi baik fai atau ghanimah itu yang apa namanya diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terima. Udah terima aja. Jangan protes segala macam, karena itu sudah dibagikan secara adil, seadil-adilnya. Dan apa yang Rasul larang, maka tinggalkanlah. Dan yang dimaksud yang dilarang di sini adalah mengambil harta rampasan perang sebelum pembagian. Sebelum pembagian itu gak boleh. Jadi mengambil harta peninggalan musuh atau harta musuh yang kalah sebelum dibagikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum pembagian resmi itu nggak boleh. Itu yang dilarang. Dan ini adalah keterangan dari para ulama kita seperti Al-Hasan dan lain-lain. Dan antum bisa lihat juga di tafsir At-Tabari tentang tafsir ini. Paham konteksnya? Ini masalah harta. Masalah harta. Adapun makna yang kedua, ini mencakup seluruh perintah Nabi dan larangan Nabi. Apapun yang Nabi perintahkan, terima, ambil. Dan apa yang Nabi larang, berhenti, tinggalkan. Jadi makna umum, mau berkaitan dengan fai', mau berkaitan dengan ghanimah, atau perintah-perintah yang lain, atau yang diberikan Nabi SAW dalam konteks yang lain. Dan apapun yang Nabi larang, berhenti. Dan ini keterangan Al-Imam Ibn Jurayj, Al-Imam Al-Mawardi, dan lain-lain. Dan ini juga yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Makanya hadirin Allah muliakan, dalam hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh atau dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, dibawakan juga Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ayat ini, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la'anallahu al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanamisat wal-mutafallijati lil-husni al-mughayyirati khalqallah. Hadirin Allah muliakan, Abdullah bin Mas'ud menyatakan Allah melaknat al-washimat. Al-washimat itu wanita yang mentato. Wal-mustawshimat, dan yang minta ditato. Dan yang mentato. Dan penyebutan wanita di sini bukan hanya khusus untuk wanita, tapi untuk wanita dan laki-laki tentu saja. Karena ini bukan amalan pengkhususan. Dan kaidah dalam ilmu usul, ma tsabata fi haqqir rijal tsabata fi haqqin nisa. Apa yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita, dan begitu juga dengan sebaliknya kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Tapi sebagian ahli ilmu mengatakan kenapa disebut wanita, karena praktek pada saat itu lebih banyak dilakukan oleh wanita. Tapi hari ini enggak. Jadi kita lanjutkan. Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato, dan melaknat wanita yang mencukur alis dan minta dicukur oleh alis, dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tren pada saat itu khususnya wanita-wanita yang sudah berumur itu berusaha merenggang-renggangkan giginya agar terlihat jauh lebih muda. Agar terlihat jauh lebih muda, itu praktek pada saat itu di sana. Dan pure untuk alasan kecantikan, lalu dia, mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah tato, nyukur alis gitu loh, jemaah sekalian. Nah, apa yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud itu didengar oleh seorang wanita dari Bani Asad. Dia dikenal dengan nama Ummu Ya'qub. Ummu Ya'qub. Dan beliau ini, Ummu Ya'qub ini, itu membaca Al-Quran. Jadi orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Nah, begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, fa'atathu faqalat. Maka wanita ini, Ummu Ya'qub ini, mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Lalu wanita ini bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ma hadithun balagani anka annaka la'antal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husnil mughayyirat khalqallah. Aku mendengar engkau melaknat wanita atau orang yang mencukur alisnya, atau wanita mencukur alisnya, atau wanita atau orang yang mentato minta ditato, wanita mencukur alis dan yang merenggang-renggangkan gigi mereka dalam rangka mempercantik dan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana aku tidak melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi kitabillah, dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi bagaimana aku tidak melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasul, dan itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi ini bukan saya, ini Rasul. Nah, saya ngikutin. Ini bukan saya, ini Rasul. Dan saya hanya mengikuti beliau. Lihat bagaimana para sahabat beriktiba mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi ke kanan, mereka ke kanan. Nabi kiri, mereka ke kiri. Jadi ini bukan saya. Ini Rasul SAW. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Faqalatil mar'atu, laqad qara'tu ma baina lawhayil mushaf, fama wajadtuhu. Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya ini khatam bolak-balik kalau bahasa kita sekarang. Saya ini khatam bolak-balik. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Fatihah, An-Nas. Nggak ada itu pembahasan tentang mentato, lalu minta ditato, lalu mencukur alis, dan lain-lain. Nggak ada pembahasannya. Mana? Jadi saya ini khatam bolak-balik. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas, Al-Fatihah sampai An-Nas. Nggak ada pembahasan tentang tato, tuh nggak ada dalam Al-Quran. Cukur alis tuh gak ada. Kok bisa engkau katakan ada dalam Al-Quran? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Lain kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau engkau benar-benar membaca Al-Quran, benar-benar baca Al-Quran, engkau akan menemukan pembahasan itu. Tambah bingung ini wanita, maka mana ada pembahasan itu dalam Al-Quran? Lalu Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, qala Allahu Azza wa Jal, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Bukankah Allah berfirman, apa yang Rasul bawa ambillah, dan apa yang Rasul larang berhentilah. Dan masalah tato, alis, lalu merenggang-renggangkan gigi untuk kecantikan dan semua untuk kecantikan, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Berarti bagian dari ayat ini. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, dan diantaranya sahabat besar yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, apa yang Rasul bawa ambil, dan apa yang Rasul larang berhentilah. Itu pesan besar yang ingin disampaikan oleh ulama kita, khususnya Imam Nawawi rahimahullah, ulama besar dari mazhab Syafi'i ini, ingin mendidik kita dengan membawakan ayat ini di dalam kitab beliau. Beliau membawakan ayat ini sebagai pesan, apa yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul berhenti. Berhenti. Ini cara para ulama kita mendidik kita. Cara para ulama kita mendidik kita. Apa yang dibawa Rasul, ambil. Yang dilarang Rasul, berhenti. Berhenti. Berhenti. Makanya Abdul bin Mas'ud mengatakan itu ada di dalam Al-Quran. Padahal sekali lagi, membuat tato, meminta ditato, mencabut bulu alis, minta dicabut bulu alisnya, merenggangkan gigi untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah, konteks apa, item-item itu tidak ada secara teks di dalam Al-Quran, tetapi masuk ke dalam kandungan surat Al-Hasyr ini. Kan Allah yang bilang, Allah yang berfirman, kata Allah, apa yang dibawa Rasul, ambil. Ah, ini dibawa Rasul nih. Apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Ini dilarang Rasul. Ini dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah ikutin aja. Ini bukan saya, kata Allah. Ini Allah dan Rasulnya. Saya cuma ngikutin aja. Hadirin Allah muliakan. Kita dididik oleh ulama kita. Kita dididik oleh Al-Imam An-Nawawi untuk berusaha mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Tidak ada yang bisa mengambil seluruh yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berhenti di hadapan seluruh yang dilarang. Bukan karena disengaja, tapi kita manusia yang pasti punya banyak khilaf dan kekurangan. Namun spirit, semangat itu harus ada. Dan dengan pola inilah kita harus melangkah dalam kehidupan dunia kita. Jadi kita harus ambil nih, iya. Dan kalau Nabi larang kita berhenti, iya. Ada keterangan menarik dari Al-Imam Al-Mawardi ketika menjelaskan masalah ini. Dan ini bisa dicek dalam tafsir Al-Qurtubi. Kenapa kita disuruh ambil yang dibawa oleh Rasul? Dan kita harus berhenti kalau dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Mawardi, "La ya'muru illa bi salahin wa la yanha illa an fasadin." Karena Rasul tidak memerintahkan kita kecuali mengerjakan hal yang akan memperbaiki diri kita, akan memberikan kebaikan untuk kita. Wala yanha illa an fasadin, dan Nabi tidak melarang kecuali hal-hal yang merusak kita. Hal-hal yang merusak kita. Jadi yang diperintah oleh Rasul hanya yang baik, dan yang dilarang oleh Rasul hanya yang merusak. Ini harus jadi bottom line kita. Ini distabiloin benar-benar. Kita ngerti atau kita gak ngerti, kita sadar atau kita gak sadar, kita mengerti hikmahnya atau kita belum mengerti hikmahnya, kita ngerti kandungannya atau kita gak belum ngerti kandungannya, itu kotak lain. Tapi terima dulu, baru nanti kita belajar pelan-pelan, belajar pelan-pelan. Jangan punya mental ngelawan, ngebantah, ngejawab, padahal kita gak ngerti juga. Itulah yang Allah firmankan dalam surat apa? Al-A'raf ya, ayat 157. Ayatnya cukup panjang, dan kita ambil penggalannya. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Itu ada di baris ketiga di layar. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Coba kita lihat artinya. Ada di 1, 2, 3, 4 ya. 4 tengah-tengah. Dan menghalalkan bagi mereka, ini tentang Nabi ya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi dan seterusnya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Clear, udah jelas. Yang Nabi halalkan hanya yang baik aja, dan yang Nabi haramkan hanya yang buruk, hanya yang buruk. Sebagaimana kata Imam Al-Mawardi tadi, yang Nabi larang itu merusak, merusak, merusak. Anda tahu atau Anda belum tahu? Jadi sebuah kekeliruan yang perlu diluruskan ketika ada sebagian kita gini, ya coba gue belum tahu, gue masih bisa nih ngerjain ini. Harusnya kalau Anda tahu, Anda bersyukur. Ini ngerusak. Mas, kajiannya aku belum siap untuk dengar. Nanti kalau aku dengar, aku tahu lagi yang aku kerjain haram. Aku belum siap. Atau aku belum siap bisa. Aku belum siap ninggalin hobiku. Harusnya kalau memang ternyata belum tentu juga hobinya haram kan, Mas. Kalau memang ternyata haram, bersyukur sama Allah. Akhirnya ketahu. Karena kalau itu haram, itu pasti merusak. Dan belum tentu side effect-nya atau dampak buruknya itu langsung di hari H. Karena ada banyak maksiat itu kan gak langsung di hari H. Gak langsung di hari H. Kan begitu hadirin. Putau tuh putau, emang langsung di hari H? Enggak kan. H plus 1 enggak juga. Enggak juga. Nanti ada yang 1 tahun kemudian, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang di usia 30-an baru kena macam-macam. Baru nanti akal sehatnya rusak. Kan begitu hadirin. Zina, emang langsung pas malam itu langsung biasanya? Enggak kan. Biasanya enggak malam itu. Malam itu sih puas aja, senang dapat ke surga dunia. Ya malam itu. Nanti Berapa waktu kemudian positif AIDS. Atau penyakit kelamin lain. Dan lain-lain. Apa yang Rasul larang itu buruk, itu ngerusak, fasad. Nah, pesan besar ini kita harus terima dulu. Jadi jangan kesannya agama tuh ribet banget sih. Dikit-dikit haram, dikit-dikit. Yang pertama kata siapa di dikit-dikit haram? Yang haram tuh itemnya cuma sedikit. Itemnya sedikit. Coba sebutkan makanan haram sedikit banget. Coba sebutkan makanan halal. Ya Allah, itu rumah makan Padang, itu capek kita sebutin tuh menunya. Itu halal semua insya Allah. Promosi rumah masakan Padang. Ya udah, rumah masakan Sunda juga kira-kira begitulah. Artinya banyak. Dan itu enak-enak. Enak-enak gak masakan Padang? Ya Allah, itu jannah tuh dunia udah deh. Di dunia tapi. Kalau di akhirat mah gak ada apa-apanya. Tapi saya ini, itu karena kita makan-makan Padang apa olahraga. Jadi begini gitu loh. Bukan salah masakan Padangnya, kitanya gak olahraga. Udah, saya pikir, nanti dipikir saya promo masakan Padang. Tapi semua makanan yang itu kan gitu ya. Jadi yang halal, enak tuh banyak. Banyak banget. Cuman pola hidup kita tidak ideal. Tidak seimbang. Kan kita bahas tuh, harus seimbang. Makanya nanti kena inilah, asam urat lah, kolesterol lah. Itu kan karena gak seimbang, bukan makanannya salah. Agama kok bukan ribet. Ini untuk kebaikan Anda. Manusia itu kalau dibebaskan tuh liar, hadirin. Liar deh. Zoluman jahula. Kita udah tahu ayatnya. Zolimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Jadi kalau manusia tuh dibiarkan tanpa rules, tanpa peraturan, ya berantakan. Makanya Allah atur. Tanda sayang. Apa yang dibawa oleh Rasul, terima. Udah terima. Dan apa yang dilarang oleh Rasul itu jauhi. Jauhi atau berhenti. Berhenti. Karena semua untuk kebaikan kita. Dan ini bagian dalam ayat yang sangat familiar, surat Al-Anbiya ayat 107. Ini ayat ini sudah kita angkat. Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Rahmat untuk alam semesta. Kasih sayang untuk alam semesta. Dan ketika yang disampaikan oleh Rasul SAW bukan hanya yang halal tapi juga yang haram, maka ketika Nabi larang sesuatu, ketika Nabi haramkan sesuatu SAW, itu berarti bentuk kasih sayang beliau kepada kita. Sebagaimana ketika orang tua kita melarang kita minum racun, itu untuk kebaikan kita dan karena beliau sayang sama kita. Ketika orang tua kita dulu ketat menjaga jajanan kita, ketat gak sih dulu? Gak. Kita kecil-kecil tuh okay, kamu boleh jajan tapi gak boleh ini. Dan ternyata yang dilarang itu yang enak-enak tuh. Dan kita gak ngerti, tapi ya kita harus ikut. Mungkin dulu kita ngedumel, kenapa sih gak boleh itu? Apalagi kita ngelihat teman kita jajan itu, lalu kita diprovokasi sama tuh teman-teman, wah enak banget, lu tuh rugi gitu loh. Oh pengen banget, tapi gak boleh. Kita pikir dulu orang tua kita jahat, ternyata gak jahat, itu sayang. Sekarang kita ngerti, bahan kimianya gak bagus, itu ngerusak. Jadi kalau kita masih kesal sama Allah dan Rasulnya karena kita dilarang alarm, itu kayak anak kecil. Itu mental anak kecil ketika dilarang orang tuanya dan dia gak ngerti bahwa orang tuanya itu baik sama dia dan untuk kebaikan dia. Kan gitu. Dulu waktu kita izin mau pulang pagi, boleh apa gak sama orang tua? Aku mau jalan-jalan dulu ya Pak, atau ya pulang jam berapa? Aku pulang gak malam-malam sih, jam 3 pagi. Ya itu kan pagi ya, gitu. Nggak boleh. Jadi aku harus pulang jam berapa? Sebelum jam 9. Akhirnya mau nggak mau pulang jam 9. Gitu lah. Udah kesel, nggak bisa bareng teman-teman. Terus pas pamitan sama teman-teman diledekin, anak mama, karena pulangnya sebelum jam 9. Kata teman-teman, gue pikir lo jantan, ternyata lo tuh lebih gemulai daripada Cinderella. Ya Cinderella jam 12. Benar gak sih? Ya gak tau lah. Kalau jam 9 udah pulang, udah dikecengin gitu loh. Kesel kita. Ternyata sekarang kita ngerti. Itu sayang sama kita. Kalau kita dibebaskan, oh bisa berantakan hidup kita. Jadi hadirin Allah muliakan, ini konsep yang harus clear dulu. Tidaklah Allah perintah, tidaklah Allah dan Rasulnya perintahkan kecuali itu buat kebaikan kita. Dan apapun yang Allah Nabi larang itu untuk keburukan kita. Itu untuk menjaga kita dari keburukan. Fasad, nggak ada yang Nabi larang kecuali ngerusak. Pasti ngerusak. Jadi kalau kita tahu ternyata yang kita lakukan selama ini haram, bersyukur sama Allah. Dan setiap kita berproses hadirin. Nggak ada orang yang lahir tahu semua tuh nggak ada. Semua ini harus dipelajari, harus dikaji. Dan ketika tahu, bersyukur. Begitu tahu, bersyukur, tinggalkan. Begitu tahu, bersyukur. Dan kalau kita ngelihat teman kita, sahabat kita, atau orang terdekat kita melakukan hal yang haram, kasih tahu dengan bijak dengan narasi seperti ini. Sehingga semangatnya tuh semangat nolong dia dari hal yang merusak dia. Spiritnya, atmosfernya, narasinya itu narasi pertolongan. Makanya kan kata Nabi SAW apa? Unsur akhaka zaliman au madzluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Para sahabat tuh bingung. Kalau nolong yang terzalimi, kita ngerti ya Rasul. Terus gimana cara nolong orang yang zalim? Kata Nabi, cegah dia dari kezaliman. Cegah. Jadi mencegah, mengingkari, menasehati seseorang dari kezaliman, dosa dan hal yang haram, itu spiritnya dan kampanyenya adalah kampanye pertolongan. Nah, kenapa sering terjadi miskomunikasi di antara kita dan sakit hati kalau diingkari, dilarang dan seterusnya? Karena mungkin narasi itu belum sampai. Semangat menolong itu belum ditangkap oleh saudara kita itu. Yang ada adalah ngelarang benci dan lain sebagainya. Cuma kalau semangatnya itu semangat nolong. Makanya karena semangat nolong, kalimat ketika mengingkari atau mengingatkan itu juga harus kalimat semangat pertolongan, bukan semangat menjatuhkan. Kalau ingin mengingkari sesuatu, gestur kita, sikap kita itu semangat nolong. Bukan semangat menjatuhkan. Maka kembali lagi apa yang dibawa Rasul ambil dan apa yang dilarang Rasul berhenti. Dan ini konsep dasar, ini pondasi. Tinggal nanti menyelaminya butuh perincian. Apalagi ketika ada masalah-masalah yang khilaf para ulama. Jadi kan ada masalah yang ijma yang disepakati, ada masalah-masalah yang diperselisihkan. Masalah perbedaan. Dan perbedaan itu, perbedaan lagi nanti diperinci lagi kata para ulama. Kata para ulama, "Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafun lahu haddun minan nadhari." Tidak setiap khilaf itu dianggap, hanya khilaf yang punya argumentasi yang kuat. Dan ketika terjadi dalam sebuah masalah khilafnya kuat, ulama-ulama kita memang berbeda dan dalilnya sama-sama kuat, lalu kita melihat saudara kita melakukan hal yang kita anggap gak boleh atau haram, karena dan ini masalah perbedaan. Dia tidak cari hawa nafsu, dia tidak pengikut hawa nafsu, tapi dia mengikuti ulama yang membolehkan. Sedangkan kita mengikuti ulama yang tidak membolehkan. Dan lagi-lagi masalahnya masalah khilaf ijtihadi mu'tabar. Maka kita buka ranah toleransi, bukan mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti ayat ini. Ini ada perincian lagi. Dan itulah konsep para ulama kita. Itu yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, bahwa khilaf itu harus diperinci, ada yang boleh, ada yang gak boleh. Itu yang dijelaskan Ibn Abdul Bar. Dan itu yang dijelaskan para ulama, dijelaskan Ibn Al-Qayyim dalam I'lam, dijelaskan Syekhul Islam dan lain-lain. Tapi secara basic pegang dulu konsep ini, nanti baru perinciannya. Apalagi ketika masuk ke masalah khilaf dan perbedaan, baru kita mengikuti nasihat para ulama kita dan adab dalam masalah khilaf dan seterusnya. Itu harus clear. Karena sebagian tuh berpikir semua harus hitam putih. Gak demikian. Masalah itu bermacam-macam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Tapi spirit harus mengikuti sunnah Nabi. Jadi dalam masalah khilaf, itu bisa jadi yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, itu semangatnya sama. Spiritnya sama. Atmosfernya sama-sama-sama beritiba mengikuti Nabi SAW. Tetapi tarjihnya berbeda. Kesimpulan setelah melakukan research, setelah melakukan penelitian itu berbeda. Kenapa? Karena memang kemampuan dan pemahaman orang itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Dan akses data, akses dalil juga bisa jadi berbeda-beda. Dan bisa jadi banyak masalah dalilnya sama, tapi bagaimana memahaminya itu yang berbeda. Dan memang dari sahabat udah berbeda. Dari ulama-ulama kita, dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu pun juga udah berbeda. Dan sama-sama punya semangat mengikuti Nabi SAW. Semangatnya sama-sama surat Al-Hasyr. Nah, jangan sampai kita tidak bijak dalam menyikapi ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.